bisa dipertahankan. Udah menjauh tak mungkin mencinta kita kok bisa ditarikkan. Tiada udah berikan alasan mana cinta kita baputuikan. Tiada udah berikan alasan mana cinta kita baputuikan.